Bismillahirrahmanirrahim. Terus Imam Fathul Bari itu cerita, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh ikra'hu fi syahrin, ada sahabat yang pamit mau khataman tiap bulan enggak boleh, dua minggu enggak boleh, seminggu enggak boleh. Walhasil itu dipakai alasan. Terus Nabi ngendikan ikra'hu fi syahrin sampai ikra'hu fi sab'in. Sampai ada riwayat ikra'hu fi salasin. Sudah tiga hari khatam sekali itu sudah kebanyakan. Apalagi satu hari khatam sekali. Itu kemudian dipakai kelompok tertentu untuk mengkritik tradisi NU yang satu hari khatam. Tapi apa jawabannya Imam Fathul Bari? Apa mereka yang mengkritik itu benar-benar nyata ikra'hu fi syahrin, kemudian mereka itu khatam tiap bulan? Kan enggak juga. Oke, kamu kritik enggak apa-apa dari Imam Sinten Ibnu Hajar al-Asqalani, tapi kamu juga harus baca ikra'hu fi syahrin tiap bulan benar-benar apa? Khatam. Ikra'hu fi sab'in. Memang benar-benar tiap tujuh hari khatam. Niki ngritik khataman sedino, tapi ora khataman tiap tujuh hari. Jangan bakatnya menjadi ngritik. Nah, terus Imam Fathul Bari cerita, a'rafun nas, orang paling tahu tentang yang dikehendaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu ashabu, beberapa sahabatnya. Dan ternyata Sayyidina Utsman itu setiap malam khatam. Artinya apa? Tiap hari beliau khatam. Masa Sayyidina Utsman nggak tahu hadis itu? Sayyidina Utsman tiap malam niku khatam. Imam Bukhari rawi hadal hadis yang meriwayatkan Nabi itu melarang khataman keseringan, yang meriwayatkan hadis ikra'hu fi syahrin, ikra'hu fi sab'in. Beliau itu tiap malam khatam Quran, dan khusus Ramadan khatam dua kali. Buatan Quran order lho, memang benar-benar khatam. Jadi pagi khatam, indal iftar, nanti khatam lagi sampai indas sahur. Sehingga terus mulai sanad kula dugi Mbah Dola, dugi Mbah Arwani sedanten lewat orang tua saya, lewat guru-guru kita, khataman tiap hari itu enggak punya akibat apa-apa. Karena itu ahwalu masyayikhina, itu sudah perilaku masyayikh-masyayikh kita. Terus ini yang perlu saya ungkapkan. Kemudian orang-orang yang kayak Mbah Minan itu ngalami toyul wakti. Gurunya Imam Sa'roni namanya Ali Al-Mursifi, ini cerita tentang Sirajul Qori. Saraipun Mandumah Satibi. Di antara keramatipun gurune Imam Sa'roni, niku satu hari itu khatam 360.000. Satu hari. Sampeyan iso bayangno 360.000. Niku boten sampean takwil paling kulhu pengganti Quran. Boten, ya memang dibaca. Sampai muridnya Imam Sa'roni itu tanya, "Taqra'uhu bi harfin wa sautin?" Apa kamu baca dengan huruf juga ada suara jenengan? Naam. Kata beliau, maddawahi al-waqta. Ini Allah memanjangkan waktu untuk saya ikraman di Rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ngalami toyul wakti. Toyul wakti itu waktu diringkas sedemikian rupa sehingga beliau baca itu dalam waktu 24 jam ya kayak mungkin bagi kita ratusan tahun. Namanya toyul wakti. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Terus kata-kata sarahnya Satibi tadi, Sirawus Gorek, wahada amrun lata sa'uhul ukul, wahadduna minhu atasdek. Ini sesuatu yang mungkin nalar kita tidak sampai, tapi sudahlah kita percaya saja. Nah, kenapa kita percaya? Karena Quran itu kalamullah yang aslinya itu laisa fi harfin wala sautin. Tidak melibatkan suara, tidak melibatkan huruf. Itu yang kalamun azaliyun. Kemudian orang ini ditarik ke Lauh Mahfud. Kemudian dia ngalami yang seperti itu. Dan itu bagi orang-orang dekat Allah sah saja. Kuntu samahu ala diyasma'u fihi wa basorohu satrusnya. Orang-orang yang dekat Allah itu ibaratnya mau melafatkan apa saja itu sudah kayak mewakili itu. Kenapa begitu? Karena dia saking fananya pada dirinya sampai ya memang fana. Sehingga ya dia sudah, tapi bukan manunggaling kawula Gusti mboten. Misalnya begini, saya beri contoh. Andaikan sampean itu jadi wali, sebetulnya saya bilang andaikan ini seuladab saja wali betul. Tapi kayaknya kok belum meyakinkan. Andaikan dulu, andaikan dulu. Urutannya andaikan dulu. Kalau sampean jadi wali, itu enggak tahu bedanya antara ayam itu melahirkan telur atau telur lahir dari ayam dengan ayam itu lahir dari batu. Itu enggak tahu bedanya. Apalagi Nabi. Nabi itu malah enggak kepikiran kalau itu ada bedanya.

Sehingga Nabi itu pernah minta kakinya kambing. Kaki yang depan namanya dirok. Dirok itu dua kan, namanya kaki depan itu dirok. Coba ambilkan dirok itu, ini ada tamu, diambilkan. Terus diambilkan lagi, ambilkan lagi satu, diambilkan. Terus ambilkan lagi, bukankah kambing diroknya hanya dua ya Rasulullah? Andai kan kamu langsung ngambil, pasti tetap jumlah itu ada. Karena ketika Nabi ngendikan, ini jadi konstitusi. Jadi kemana malaikat kudu melok ribet kan Nabi ngendikan. Ya masyur kan, Nabi khutbah, padahal pas musim kemarau enggak mungkin hujan acara hukum adat. Ya Rasulullah khutbah itu suwi-suwi, ini wong bingung perkara ana udan. Pun sepokoknya ini bingung, halakatil amwal, muka gak ana udan. Ini Nabi langsung ngendikan udan. Buareng udan minggu berikutnya wong kebanjiran, saat ini buatan rusak krono kemarau tapi krono banjir. Ini Nabi menghentikan Allahumma hawalena wala'in, ini langsung mari. Artinya Nabi itu enggak bisa didikte terus. Ini secara ilmu falak, ini enggak musim hujan. Kiai saya kan perhitungan, gelem istisqa sausih didelok wis musim dadi istisqa. Kulo ndek kanca kiai ahli falak, kon istisqa ora gelem. Tak takoki kena apa? Hitung jek suwi kesudan. Engko ora ketara ra mandine, dadi ndekne ngenteni. Wis, yo ono kiai rondo politik ngoten yo. Tangen-angen yo bener, timbang terkenal ngobos kan nurono reputasi dadi. Iku yo. Tapi kalau Nabi itu ndak. Nabi itu makun tatadrimal kita buwalal iman. Karena kalau kita sudah makom itu enggak bisa didikte oleh al-ahkam al-adiyah. Nak pitik mulai rondo-rondo dari pitik. Makanya ngendikane kitab Al-Fusulul Hamidiyah. Hukum adat ini telah membodohkan kita lama sekali sehingga Anda enggak bisa percaya kudroh tama. Dan ini kaitannya hormat baminan ini nanti tentang Quran. Nanti jenengan melihat mukjizat terus gampang saja. Terus kata Imam Al-Fusulul Hamidiyah ngendikan, umpama klungsu, klungsu niku biji asem nih. Andai kan tidak pernah terjadi kelungsu itu jadi asem yang besar. Kemudian buah, kemudian macam-macam lah. Ditabrak terkung nanti ya masalah tenan. Terus itu enggak pernah terjadi. Terus akhbaro kamu birun. Terus kamu diberi cerita orang, ini kelungsu ini bisa jadi pohon besar sekali suatu saat. Kamu pasti tidak percaya. Wah ini mohal, masa barang kecil jadi besar. Berhubung sering terjadi, terus Anda bilang, mungkin. Tapi pertanyaannya lo, ketika mungkin itu kamu kan gak ikut bikin. Lo namanya mungkin tidak mungkin kan kamu harus punya otoritas ikut bikin. Kamu kan gak ikut bikin, kok bilang ini mungkin, yang ini gak mungkin. Ketika itu sering jadi pohon besar, Anda pun tidak berkontribusi kan? Kontribusinya siapa coba? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah di sini terus para wali itu sudah mengabaikan itu semua. Iya Nabi kalau mau mi'rad ya sudah terbang saja. Kayak Syekh Abdul Qadir Jilani kalau mau tawaf ya tawaf saja. Padahal beliau di Baghdad. Imam Nawawi itu di Damaskus. Tiap malam itu tawaf. Padahal penerbangan 3 jam. Karena beliau gak roh beda nih. Ya aduh itu parku. Mbak Mutamakin kepengen ke Mekah ya ke Mekah mawon. Rauh santri haji. Paspore diurus. Kondo Mas Nadi pun kondo menak. Ini buatan usaha waktu. Buatan usaha waktu. Ini cerita wali. Artinya orang-orang ahli Quran itu sudah ke makom itu. Sehingga yo coba warai nak dengok-dengok ning omah terus rezekine piye yo coba warai ngono kok dadi goblok malah niki pun makomnya seperti dan kita harus berlatih. Kalau kita tidak berlatih maka ilmu ini akan hilang. Yaitu tadi terus kita didikte hukum adat seakan-akan hukum adat ini menjarakan kita, memasung kita, kemudian kita sampai nanti ada mukjizat. Naqatus soleh keluar dari as-sakhrah dari batu besar kita janggal. Nabi Ibrahim dibakar oleh api, kita nopo? Janggal. Sebetulnya itu kalau pakai, makanya di Matolek, di semua pondok diajarkan, ada mohal akli, ada mohal apa? Adi. Kalau mohal adi itu ya sebetulnya tidak mohal. Cuma secara adat itu jarang apa? Tapi kita harus mulai berpikir, dilatih. Ketika telur jadi ayam, memangnya dia punya ikhtiar, kan enggak? Tetap di situ ada kudratu, wah. Nah kalau sama-sama kudratu, wah bedanya apa? Telur keluar dari ayam sama telur keluar dari batu. Kan sama-sama yang menentukan adalah kud. Nah di sini ini latihan tauhid. Terus yang terakhir untuk sering baca Quran secara fasih, secara benar, secara apa. Ini saya cerita min haisul makna ya. Itu sesuatu itu dikembalikan pada yang punya. Jangan saya beri contoh ya. Kalau sampean saya tanya, mic ini kan dari besi, sama ini masker dari kertas, dari kain. Ini kuat mana? Jadi sampean menjawab kuat mic, karena ini materinya dari apa? Tapi Anda salah. Artinya salah itu, ya sebenarnya cerdas tapi lagi setengah. Yang benar adalah ya terserah jenengan Gus, jenengan yang megang. Bisa saja ini masker tak rencanakan, tak awetkan, tak simpen, tak museumkan. Saya punya rencana menghancurkan mic ini. Berarti nanti awet mana? Dinosaurus itu konstruksinya lebih kuat, tapi Allah menghendaki habis-habis. Pitik sing ngono isek nganti iki. Nah, kira-kira seperti itulah hukum Allah. Karena agama itu apa ciri? Ya mambiyati malakutu kulli syai. Agama itu berkeyakinan kalau ya terserah yang punya. Jadi kalau di depan agama, kamu tidak bisa bilang ini lebih kuat dibanding ini, tidak bisa. Tetap terserah yang ku. Jadi kalau jenengan cerdas betul ditanya, mic ini sama masker kuat mana? Terserah jenengan. Atau kalau enggak, wawah wa'alam. Karena memang, iya, apa artinya ini lebih kuat, tapi saya punya rencana menghancurkan. Tapi ini lemah, tapi aku punya rencana, tak awet. Nah, seperti itu harus dilatih, supaya kita terbiasa iman itu bilbayina, dengan argumen-argumen yang kuat. Karena memang syaratnya iman menurut banyak ulama ya lam yakunil ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin munfakina la ta'tiyahumul bayyinah. Jadi sehingga semua rasul itu punya kecakapan itu. Makanya nanti kalau suatu saat jenengan dekat ajal, dekat apa, itu harus begitu juga dilatih. Ketika saya hidup ya tidak bisa mengatur kehidupan saya, cara kerja jantung, cara kerja organ tubuh kita. Sebenarnya kita hidup kan hidup saja, kita tidak tahu kenapa hidup. Tapi sawangane nek wis mangan menjaga kehidupan. Sawangane nek wis berobat menjaga napa? Kesehatan. Tapi kita bisa apa di depan kudrat tuwa? Jadi harus dilatih terus. Karena ini ngaji wek tiyang ahli Quran itu sekolah suwun adat kados Mbah Minan, Mbah Dimyati, beberapa ulama yang enggak keluar kamar itu mulai dulu juga ada. Itu juga satu manhaj karena sudah asik dengan Allah maka asing mengalami wahsah dengan yang lain. Tapi juga ada ulama yang milih kumpul orang banyak sehingga manfaati orang banyak. Dan menurut saya figur-figur di kajen itu sudah sempurna larnya. Ada model Mbah Dola, Mbah Sahal, Mbah Minan sendiri tertutup. Tapi Ibu Umi Tuha sosialisasi kiroati kemana-mana. Sehingga ini pelajaran bagi kita bahwa pilihan dekat Allah itu variannya apa? Banyak. Sementing itu ikhlas. Sambil terus belajar mendengarkan makalah-makalahnya ulama. Karena makalah ulama ini penting. Kita kalau enggak diwarai ulama itu enggak bisa cara berpikir bersanad. Saya sering didawuhi Mbah Mun, ihdinash shiratal mustaqim itu shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kenapa tidak shirataka, jalanmu ya Allah? Fa innallaha ta'ala la ya'kul wa la yashrab wa la yanam. Allah itu enggak makan, enggak tidur, enggak apa-apa. Tak bisa niru apa, Pak. Tapi kalau siratal ladzina an'amta 'alaihim artinya thoriqu wah adalah dengan mengikuti orang-orang yang telah diberi nikmat. Jadi kita niru badola, niru barwani, niru orang-orang baik. Karena kita enggak bisa niru Allah. Makanya setiap Allah cerita orang kebaikan, cerita kebaikan itu pasti cerita aktor-aktornya. Ulaikal ladzina an'ama 'alaihim terus minan nabiyyin. Terus itu aja diceritakan keluarganya min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'an supaya orang itu hormat sama leluhur. Saya kenapa cerita Mbah Mutamakin, bukan tafakhur bin nasab, bahwa kita soleh begini itu barokahnya doanya orang-orang dulu. Min dzurriyyati Adam, wa mimman hamalna, masih diteruskan, wa min dzurriyyati Ibrahim, wa Israel. Baru soleh secara umum yang tidak perlu nasab, wa mimman hadaina, wa jtabaina. Jadi Allah menghormati nasab sampai seperti itu. Sehingga rata-rata orang-orang soleh itu ya mbah-mbahnya soleh. Masuk turunannya sing wakaf masjid, sing kiai puluhan tahun, kalah mbek wong sing dadaan dadi kiai. Yo ketok ora pati fair ngoten. Niku mboten kok urusan kula fanatik nasab nggih. Tapi tetap ini bisa jadi kiai karena melok partai wa mimman hadaina wajtabaina. Tapi yo ketoke yo pantes e yo rada antri lah aja kok ngarep nemen-nemen nak. Ya masuk terus misalnya ora tau wakaf masjid, ora tau wakaf tanah, ngerti-ngerti kepengen mimpin. Sing masjid iku nyunatno maulid, nyunatno dibak, dekne mimpine ku ngarepno maulid kalau dibak. Ya nak ngaramno iku nggih masjid dhewe ojone masjid iki kan kira-kira. Terus Allah itu saking reganine tiang-tiang soleh dulu itu sampai ketika cerita orang baik itu pasti cerita mbah-mbahnya wa kana abuhuma shaliha. Ketika ada orang diperhatikan Nabi Khidir itu pertimbangannya wa kana abuhuma shaliha. Itu dalam kitabnya Said Muhammad abuhuma itu abuhu as-sabe. Jadi bapak yang ketujuh dari ulam ini bukan bapaknya pas. Kayak Mbah Mutamakin sekarang sudah turunan keberapa, tapi barokahnya sampai sekarang. Jadi selalu ada cerita itu. Makanya disebut ta'allamu ansabakum matasilu nabihi arhamakum. Kamu harus kenal nasab-nasab kamu supaya kamu bisa menyambung rahim-rahim kamu. Kemudian nasab yang gen ini khusus umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah ditambah nasab sebab. Jadi misalnya para habaib itu jelas mulia sekali karena zuriyah bath min Rasulillah. Kemudian ada nasab bisabab, yaitu karena iktidak bisunati Rasulillah atau karena ngaji atau karena ilmu. Ini disebut kullu nasabin wasababin mungkotiun yaumal qiyamah illa nasabi wasababi. Sehingga ada orang yang benar-benar ahli bed karena gennya, kayak Sayyid Hasan, Sayyid Husain. Tapi ada orang yang diaku keluarga Nabi karena amalnya, kayak Salman Al-Farisi. Ketika beliau punya ide cemerlang di kondak, Nabi memujinya dengan apa? Salman minna ahlal bed. Jadi niki artinya gini, jenengan meskipun tidak keluarga Mbah Minan secara gen, karena yang keluarganya ya tentu Mas Fatah dan saudara-saudaranya, tapi kita bisa menjadi keluarga beliau karena amal dan karena mahab. Nggih ngoten mawon, nggih sing ndonga nggih ampun kula lah. Wis nurut mawon daripada niki bentrok nggih ribet. Wow, nak gak nurut itu Mas Nadi terus dikerahno ban sering pun teng kanan kiri niku ribet nih wong niku panglima tertinggi napa? Mewakili itu kok ketua ini, tapi semua mohon yang jelas sakit meremot. Oke, mohon gue berdoa Al-Fatihah. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru ma salli wa sallim wa barik ala habibika mustafaka Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim asma'in. Allahumma ya ilahana ya wafi barakati ta'ina ilaika barakati mutawassilina ilaika bijayahaka Muhammad. Ikhfir ya awalim ba'ahmad minnan abdillah salam wa ali darajatihi fil jannah wa barik fi ahlihi wa fi durriyatihi ya Allah. Allahumma ya ilahana ya uj'alna ya aminin mutmainin alladhina la khawfun alaihim wa lahum yahzanun waj'alna salibin wa unimin mu'afin mengkuli balai dunia al-akhirah waj'al ya Allah himmatan al-ulya fi hadihi tar'i'la'a kalimatika ya Allah hatta nakuna ya wa khutamatan di syariatika wa abnaina ya Allah wa abnaina abnaina fi khidmati syariatika al-ghurra al-baydha layluha kana hariha ya Allah imna fi dhalika wa inna ala dhalika ya Allah rabbana atina fi dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar sallallahu alaihi wa sallam Muhammad sallallahu alaihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.